Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, di dalam bulan Ramadan yang agung ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki amalan-amalan yang sangat menonjol. Betapa indahnya, betapa mulianya apabila kita bisa meneladani beliau dalam amalan-amalan tersebut. Allah mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh telah terdapat dalam pribadi Rasulullah keteladanan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang merindukan Allah, bagi orang yang ingin mendapatkan ridha Allah, dan bagi orang yang memiliki obsesi mendapatkan surga yang tinggi di sisi Allah. Tidak ada jalan lain kecuali teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, dalam konteks bulan Ramadan, Rasulullah memiliki amalan yang sangat menonjol, satu dalam Al-Quran. Beliau setiap malam tidak pernah ketinggalan bertadarus Al-Quran, bahkan dengan Malaikat Jibril alaihissalam. Ini adalah contoh bagi kita. Yuk kita di bulan Ramadan ini galakkan tadarus Al-Quran. Tadarus dengan suami, tadarus dengan istri, tadarus pun bisa di masjid bersama saudara-saudara kita kaum muslimin. Tadarus juga bisa dengan anak kita. Ketika seseorang membaca, kita mendengar. Lalu bergantian, kita membaca, dia mendengar. Itulah yang dinamakan tadarus. Saudara-saudara, mohon maaf, untuk meningkatkan interaksi dan hubungan kita dengan Al-Quran, kita harus mengatur jadwal yang baik. Jangan sampai semua waktu habis untuk televisi. Kita harus mengatur waktu untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bertadarus Al-Qur'an. Pernahkah Anda mendengar Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan menghatamkan Al-Qur'an 60 kali? Allahu Akbar. 60 kali. Kita mungkin belum khatam 6 juz. Nah, ini sebuah introspeksi untuk kita semua. Saudara, kemudian Rasulullah di bulan Ramadan memiliki amalan yang disebut dengan sedekah yang begitu hebat. Rasulullah sudah disebut sebagai orang yang sangat dermawan. Tapi di bulan Ramadan, Allah subhanallah, kedermawanan Rasulullah betul-betul di luar pikiran manusia. Ibaratnya ini, beliau itu apa yang beliau miliki dihabisin untuk sedekah, sedekah, sedekah. Dikatakan dalam hadis Al-Bukhari, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada ma yakunu hina yalqahu Jibril fi Ramadan. Rasulullah itu paling dermawan itu pada saat di bulan Ramadan. Jadikan rezeki yang Allah titipkan kepada saudara adalah alat untuk membeli surga yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian rahimakumullah, berapa banyak di sekeliling kita orang yang sedang berpuasa, mereka dalam kondisi yang kekurangan. Mungkin mereka tidak bisa makan layak, mungkin mereka tidak bisa memberikan berbuka puasa kepada keluarganya dengan yang baik. Maka itu adalah jalan surga kita. Bersedekahlah, berinfaklah kepada mereka sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut, harta akan justru bertambah dengan banyak sedekah. Begitu janji Rasulullah. Dan Rasulullah di bulan Ramadan orang yang sangat dekat dengan masjid. Beliau traweh di masjid, beliau itikaf di masjid, beliau bahkan di akhir Ramadan selalu duduk di masjid 10 hari. Orang yang cinta masjid adalah cinta Allah. Sebab masjid adalah pusat aktivitas seseorang mendekatkan diri kepada Allah. Saudaraku sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan keteladanan-keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Semoga Allah bersama kita selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.